Masih ada sukacita Bapak Ibu? Amin. Haleluya. Baiklah jemaat Tuhan, kita angkat pujian kita. Kita mau katakan, anggur baru tercurah di tempat ini. Haleluya. Amin. Baiklah kita bertepuk tangan. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya saat pembebasan tiba, oh, oh, oh, oh. Belenggu dosa takkah dibantahkan. Mari bersorak. Mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah urapi umatnya, nyata kuasanya. Haleluya. Woo! Terima anggur baru pagi, pada pagi hari ini. Katakan Roh Kudus. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, katakan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa tak dibantahkan. Mari bersorak. Mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, oh. Minyak baru tercurah rapi umatnya, nyata kuasanya. Haleluya. Yang bersuka cita dalam Tuhan, mari angkat pujian dengan penuh semangat dan sukacita. Baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, oh. Minyak baru tercurah urapi umatnya, nyata kuasanya. Siap-siap jemaat Tuhan, katakan anggur baru. Anggur baru tercurah penuhi sukacita. Oh, oh. Minyak baru tercurah urapi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, oh. Baru tercurah urapi umatnya, nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Kita sekali lagi. Nyata kuasanya. Saudara-saudara yang kekasih, Alkitab sudah menggerakkan kita untuk mengakui dosa-dosa kita di hadapan Allah yang Maha Kuasa, Bapa di surga. Dengan hati yang hancur dan ingin bertobat, kita menghampiri Dia supaya kita memperoleh keampunan oleh anugerah dan kebaikan hati Tuhan. Untuk itu marilah kita secara bersama-sama menaikkan doa pengakuan dosa kita kepada Tuhan. Kita mulai. Bapa kami yang di surga, dengan kasih-Mu Engkau telah menjadikan kami, dan dengan kasih-Mu Engkau juga telah menjaga kami, dan dengan kasih-Mu Engkau juga hendak menjadikan kami sempurna. Dengan rendah hati kami mengaku bahwa kami tidak mengasihi-Mu. Dengan segenap hati roh, jiwa, dan seluruh tenaga kami. Kami juga tidak mengasihi sama kami manusia, sebagaimana Kristus telah mengasihi kami. Memang Engkau di dalam kami, tetapi nafsu kami buat kami lupa akan kehendak-Mu. Ampunkan kami, Bapa, dan tolonglah kami, agar kami bertobat dari dosa-dosa kami, dan dari hidup kami yang salah itu. Pimpinlah kami dengan roh-Mu, agar kami dapat berlaku seperti yang Engkau kehendaki, sehingga kami dapat masuk ke dalam kemuliaan yang sempurna daripada ciptaan-Mu, demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Cuma Tuhan masih dalam keadaan berdiri, kita beresponsoria firman Tuhan yang diambil dari Mazmur 97 ayat 1-12. Dan di ayat yang pertama saya membacakannya, ayat kedua jemaat Tuhan, dan di ayat yang terakhir kita bersama-sama, kita mulai. Tuhan adalah Raja, Tuhan adalah Raja, biarlah bumi bersorak-sorak, biarlah banyak pulau bersuka cita. Api menjalar di hadapannya dan menghanguskan para lawannya sekeliling. Gunung-gunung luluh seperti lilin di hadapan Tuhan seluruh bumi. Semua orang yang beribadah kepada patung akan mendapat malu, orang yang memegahkan diri karena berhala-hala, segala alat sujud menyembah kepadanya. Sebab Engkaulah ya Tuhan yang maha tinggi di atas seluruh bumi, Engkau sangat dimuliakan di atas segala Allah. Terang sudah terbit bagi orang benar, dan sukacita bagi orang-orang yang tulus hati. Kita bersama. Bersukacitalah karena Tuhan, hai orang-orang benar, dan nyanyikanlah syukur bagi nama-Nya yang kudus. Amin. Mulia bagi Bapa. Kita secara bersama-sama mengucapkan pengakuan iman kita kepada Tuhan. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah penderitaan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan, kami persilakan duduk kembali. Warta Jemaat. Pelayanan kebaktian minggu depan, 5 Juni 2022. Gelombang pertama, pukul 8 WIB, khotbah Pendeta Bilson Tambunan STH, gelombang kedua. Bapak Pendeta Bilson Tambunan STH, masuk pukul 10. Liturgi 1 WL, gelombang pertama, Saudari Cici C. Manalu, gelombang kedua. Ibu H. Borusitorus, dua syafaat, gelombang pertama. Bapak CLS R. Sitohang, gelombang kedua. Bapak LS SH Sinaga. Pemusik, gelombang pertama, tim musik, gelombang kedua. Bapak L. Togatorop. Singer, gelombang pertama, Saudari Priti Daili dan Saudari Cynthia Purba. Gelombang kedua, Bapak BP Sinurat dan Bapak CLS SP Ninggolan. Infokus, gelombang pertama dan kedua, Saudara Noel Tamarok Panjaitan. Diberitahukan kepada kita jemaat GMI Maria Sunggal, laporan keuangan gereja dapat dilihat di Mading. Hari Rabu tanggal 1 Juni 2022, diadakan kebaktian sektor gabungan, sektor 1, 2, dan 3 di gereja, masuk pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, diharapkan kehadirannya. Yang bertugas, khotbah Bapak LSM Saragi, liturgis Ibu Boru Simamora. Hari Kamis 2 Juni 2022 diadakan sermon di gereja, masuk pukul 19.30, WIB diharapkan agar majelis LS, CLS dan dapat hadir. Bagi semua jemaat Tuhan, supaya tetap menjaga pandemi COVID-19 dengan cara mencuci tangan dan memakai masker. Yang berulang tahun pada minggu ini, dari tanggal 23 Mei sampai dengan 29 Mei 2022. Pertama, Bapak M. Borudamani. Kedua, Bapak Edison Simanung Kalit. Ketiga, Ibu R. Borumunte. Keempat, Ibu Esther Roinda. Kelima, Ibu dinamai Putri Situmeang. Keenam, Bapak MP Lumban Tobing. Ketujuh, Saudara Andrio Sanjaya Simarmata Akademik. Kedelapan, Ibu M. Borunababan AMK. Pimpinan Jemaat Majelis LS, CLS dan seluruh jemaat mengucapkan selamat ulang tahun. Dalam Mazmur 90 ayat 12 dikatakan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Jemaat yang memberikan persembahan persepuluhan dapat kita lihat di buletin. Persembahan juga dapat kita lihat di buletin. Jemaat yang memberikan ucapan syukur, pertama dari keluarga, dari Saudari Esther Mida Margareta Silitonga, atas penyertaan dan kebaikan Tuhan di dalam hidupnya, Tuhan Yesus memberkati. Kedua, ucapan syukur dari keluarga Bapak LSU Manalu Borumunte, Tuhan Yesus memberkati. Ketiga, ucapan syukur dari keluarga Bapak Pendeta SB Huta Galung STH Boru Sinaga, atas segala kemurahan Tuhan kepada seluruh keluarganya, Tuhan Yesus memberkati. Demikian warta jemaat, kita berdoa syafaat oleh Bapak LS SH Sinaga. Jemaat Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami di dalam surga, kami mau puji Engkau Tuhan, kami mau menguduskan namamu, kami mau melayani Tuhan dalam hidup kami. Bapa di dalam surga, hari ini di pagi yang indah ini Tuhan, kami sangat bersyukur karena Tuhan masih memberikan kepada kami waktu, memberikan kepada kami kesempatan untuk kami menaikkan pujian kami bagimu Bapa. Kami bersyukur hari ini jemaat Tuhan, anak-anak mendapat berkumpul di rumahmu yang kudus ini Tuhan, sebagai nyata bahwa mereka mengucap syukur dan merasakan pertolongan Tuhan dalam setiap kehidupan mereka Bapa. Tuhan Yesus yang baik, di pagi hari yang indah ini, kami juga rindu Tuhan, setiap kami yang hadir di tempat ini, dengan tercurahnya Roh Kudus, boleh menguasai hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh terus dituntun untuk melakukan setiap perkara yang baik, yang membuat Tuhan bersuka cita atas kehidupan kami, Bapa. Tuhan Yesus yang baik, di pagi hari ini seluruh pelayan Tuhan juga merasakan berkat penyertaan yang daripada Tuhan, sehingga kami dapat melayani Tuhan melalui musik, melalui liturgis Tuhan. Semuanya itu Bapa kami lakukan karena kami percaya bahwa Tuhan terlebih dahulu melayani kami. Bapa di dalam surga, di pagi hari ini juga Tuhan, kami merendahkan diri kami di hadapan-Mu. Kami memohon ampun atas setiap kesalahan dan dosa kami Bapa, yang membuat kami kadang jauh daripada jalan-jalan Tuhan. Dengan segala kerendahan hati kami memohon, biarlah Tuhan yang menghapuskan, mengampuni segala dosa kami Bapa, sehingga kami senantiasa layak sujud menyembah Engkau. Bapa di dalam surga, kami berdoa buat seluruh jemaat Tuhan yang saat ini sedang bergumul oleh karena sakit penyakit Bapa. Biarlah Tuhan yang menyembuhkan setiap jemaat Tuhan yang sedang dalam keadaan sakit, sehingga mereka boleh disembuhkan ya Bapa. Dan kami berdoa buat seluruh jemaat Tuhan yang saat ini bergumul tentang ekonomi ya Tuhan Yesus. Tuhan juga yang memulihkan setiap usaha pekerjaan kami, sehingga dengan itu Bapa di surga kami dapat menerima berkat yang daripada Tuhan dan mengucap syukur kepada Tuhan. Dan kami berdoa juga Tuhan buat seluruh jemaat Tuhan yang bergumul tentang anak-anak, pendidikan anak-anak, pekerjaan anak-anak, bahkan mungkin pasangan hidup anak kami Bapa. Biarlah Tuhan juga yang senantiasa menolong kami atas setiap pergumulan ini Bapa, sehingga setiap pergumulan itu dapat kami lalui dan dapat kami rasakan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa buat seluruh jemaat Tuhan, pekerjaan kami Bapa, berkat-berkat yang Tuhan percayakan untuk kami kelola, usaha kami Tuhan, apapun pekerjaan kami yang berkenan di hadapan-Mu, biarlah Tuhan yang memberkati sehingga semua pekerjaan anak-anak Tuhan berhasil di dalam nama Yesus. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk seluruh pelayan Tuhan, para pendeta yang ada di gereja metodis ya Tuhan Yesus, di wilayah 1, di wilayah 2. Biarlah juga terus Roh Kudus yang berkuasa atas hidup mereka Bapa, sehingga ketika mereka melayani Tuhan, ada satu rasa tanggung jawab yang sungguh-sungguh, sehingga ketika mereka menggembalakan anak-anak Tuhan, boleh mendapat pengertian yang benar dan iman yang kuat terhadap Engkau. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa juga ya Tuhan buat setiap program gereja, baik distrik, resort ataupun pos PI yang ada ya Tuhan. Tuhan juga yang memberkati sehingga program ini adalah sungguh-sungguh untuk memuliakan Tuhan. Program ini boleh menjadi menumbuhkan iman seluruh jemaat Tuhan. Engkau yang turut campur tangan Bapa, sehingga semua ini boleh berjalan dengan baik. Bapa di dalam surga, banyak harapan kami Tuhan, banyak permohonan kami Bapa, tetapi kami percaya sesungguhnya Engkau telah mengetahui, dan kami yakin bahwa Tuhan tahu apa yang kami butuhkan. Dengan iman kami berkata bahwa Yesus adalah sumber kehidupan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, di dalam dan demi nama Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur padamu. Haleluya, amin. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Mari jemaat Tuhan kita mengucapkan. persembahan dan kita angkat pujian kita bahwasanya hanya Engkau Tuhan alasan kami hidup. Selamaku hidup. bersyukur kepada-Mu ya Allah yang penuh kasih dan rahmat. Atas kemurahan dan kebaikan-Mu, Engkau telah menghantarkan kami tiba di rumah Tuhan, mengucap syukur atas semua kebaikan Tuhan. Bahkan kami meletakkan setiap permohonan dan doa kami di altar Tuhan. Kiranya Tuhan menjawabnya dalam segala perkara boleh kami serahkan kepada-Mu. Bapa yang penuh kasih, kami telah memberikan persembahan kami kepada-Mu. Tuhan, sebagai ucapan syukur kami, mohon Tuhan berkati persembahan untuk boleh dipakai gereja Tuhan ini untuk menyampaikan berita sukacita dan menyebarkan Injil Tuhan. Berkati tangan kami yang memberikan, kami percaya. Ketika kami memberi kepada Tuhan, maka tingkat berkat buat Tuhan yang Tuhan sediakan buat kami pasti tercurah dan kami terima. Firman Tuhan yang boleh kami dengarkan hari ini, mohon Tuhan memberkati. Berkati hamba-Mu yang menyampaikannya, berkati juga seluruh jemaat-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Baik, saya yang menggantikan Bapak Pendeta Purba dan nanti ketika jadwal saya ke sini, Bapak Pendeta Purba yang menggantikan karena Bapak itu ada pelayanan hari ini di Glugur. Terima kasih telah bertemu dengan Bapak Ibu yang diberkati Tuhan atas kesempatan menyampaikan firman Tuhan dan turut berduka cita atas meninggalnya Ibu Pendeta kita. Dan Ibu Pendeta adalah mertua saya sendiri. Pariban mertua laki-laki saya itu. Jadi bukan siapa-siapa, tetap juga keluarga. Baik, firman Tuhan untuk kita hari ini diambil dari Yohanes pasal 17. Yohanes pasal 17 ayat 20 sampai ayat 26. Saya akan bacakan ayat 20, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ayat 21 dan di ayat 26 kita baca bersama. Saya mulai ayat 20. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepada-Ku oleh pemberitaan mereka. Dan Aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepada-Ku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Ya Bapa, Aku mau supaya dimanapun Aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan Aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepada-Ku, akan mereka memandang kemuliaan-Ku yang telah Engkau berikan kepada-Ku. Sebab Engkau telah mengasihi Aku sebelum dunia dijadikan. Kita bersama. Dan Aku telah memberitahukan nama-Mu kepada mereka, dan Aku telah memberitahukannya supaya kasih yang Kau berikan kepada-Ku ada di dalam mereka dan Aku di dalam mereka. Amin. Bapak Ibu yang diberkati oleh Yesus Kristus, dengan tema kita hari ini pentingnya bersatu. Amin. Ya, jadi pentingnya bersatu. Kalau penting bersatu, berarti akan jauh perpisahan, kekacauan, ya kan? Bapak Ibu yang diberkati oleh Yesus Kristus, pada minggu yang lalu, hari Kamis yang lalu, kita peringati akan perayaan Yesus naik ke sorga. Dengan tujuan apa? Yesus naik ke sorga adalah menyediakan tempat kelak kita juga orang yang percaya kepada Yesus menikmati juga hidup yang kekal. Jadi tidak perlu lagi ragu, tidak lagi perlu khawatir kemana dia pergi. Seperti pertanyaan murid Yesus, tunjukkanlah jalan itu kepada Aku. Padahal jalan itu sudah ada di depan tunjukkan jalan patriot. Jalan sudah tersedia di hadapan kita. Bapak Ibu yang diberkati oleh Yesus Kristus, Yesus sangat kenal karakter para murid. Kenal dengan karakter kita semuanya. Karakter saya, sifat saya. Yesus sangat paham. Ketika dia akan pergi meninggalkan muridnya, dia paham bahwa karakter murid-muridnya ini gampang tergoda. Gampang ngombang-ambing. Rasa dem apa khawatir lebih menguasai hidupnya. Maka Yesus berdoa kepada Bapa di sorga. Apa yang didoakannya? Yang pertama, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Kuduskanlah murid-murid Yesus ini ya Allah, supaya mereka berada di dalam kebenaran. Berarti ada kemungkinan besar tidak hidup untuk di dalam kudus. Perkataannya bisa keluar, tergoda. Ya mungkin dengan karakter kita sama juga ya. Ah aku enggak mau menggosip. Tapi ketika bertemu dengan temannya, ya cerita-cerita, ya keluarkan semua kejelekan temannya. Tanpa kita sadari. Bapak Ibu yang diberkati oleh Yesus Kristus, begitu perhatiannya Yesus akan muridnya. Yesus paham akan karakter murid yang tidak selalu teguh dan tidak selalu kuat dalam menghadapi pergulakan hidup. Sama dengan kita ya, menghadapi persoalan ataupun tantangan baik dari luar maupun dari dalam dirinya. Tantangan yang paling besar yang dihadapi para murid bukan dari luar, tetapi dari dalam dirinya. Tahan untuk godaan. Bukan hanya godaan untuk perempuan, untuk laki-laki, bukan. Tahan untuk godaan untuk mata. Hari ini beli Samsung, besok lagi sudah beli Samsung. Dulu beli Nokia, sekarang beli Nokoi. Iya kan? Tahan enggak untuk menerima godaan? Tidak. Maka Yesus berdoa kepada Allah bahwa murid-muridnya itu memiliki kelemahan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Yesus Kristus, luar biasanya kasih Yesus terhadap muridnya. Luar biasa. Melebihi kasih kita terhadap suami, istri, anak-anak kita. Luar biasa. Terkadang kita dalam pasangan hidup kita belum tentu mengenal karakter pasangan kita sampai ajal menjemput. Betul kan? Tapi Yesus sangat paham apa yang menjadi karakter kita masing-masing. Maka dia berdoa kepada Allah supaya para murid tetap di dalam kekudusan. Maka Yesus bermohon kepada Tuhan supaya mereka hidup kudus. Di dalam kebenaran. Supaya dalam kelemahan murid Yesus tidak menjadi batu sandungan. Ya luar biasa ya. Ketika para murid yang telah percaya dan mengikuti Yesus selama ini melayani. Ketika mereka berjumpa dengan orang lain tidak menjadi batu sandungan. Orang lain yang beriman menjadi gagal beriman. Hebat Tuhan kita. Pertahankan dia di dalam nama Allah. Kuserahkanlah mereka ini ke dalam tanganmu. Bapak Ibu yang diberkati oleh Yesus Kristus, Yesus berdoa untuk murid-murid yang pertama. Yang kedua, Yesus berdoa buat orang-orang yang percaya kepada Yesus. Hasil dari penginjilan para murid ini. Nah, pertama yang didoakan Yesus adalah para hamba Tuhan murid. Yang kemudian Yesus berdoa buat mereka yang telah menerima Injil. Dari murid-murid Yesus. Hebat ya. Yesus kita hebat. Bukan hanya hambanya yang didoakan. Tetapi orang yang telah menerima Injil juga didoakan. Mengapa mereka didoakannya? Supaya mereka yang telah menerima Injil. Dan percaya akan Yesus. Selalu teguh imannya bahkan. Akan membawa jiwa kepada Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Yesus Kristus. Inilah yang didoakan Yesus. Dan bukan hanya iman dan perilaku mereka untuk teguh di dalam Tuhan. Tapi yang ketiga ya Yesus berdoa untuk apa? Kesatuan hati murid Yesus dan kesatuan hati para orang yang telah menerima Injil. Biasa itu ya, perlunya bersatu, sangat penting bersatu. Supaya mereka menjadi satu apa? Bukan hanya satu pakaian, satu warnanya, satu tujuannya, bukan hanya di situ saja yang mau bersatu. Tetapi murid dan orang-orang yang telah percaya kepada Yesus memiliki satu pemikiran, satu hati, satu tujuan. Dengan kesatuan tersebut terciptalah kekompakan. Pasti ya, orang yang bersatu itu pasti kompak. Tuduluk, tuturuan, ya tetap kompak. Bapak Ibu yang diberkati oleh Yesus Kristus, ketika kekompakan terjalin, tercipta, segala maksud dan tujuan tercapai dengan sendirinya. Udah otomatis itu. Apa yang menjadi maksud dan tujuan akan tercapai otomatis kalau sudah kompak. Dalam meraih juga cita-cita, kalau sudah kompak, pasti tercapai. Tidak ada yang mengalahkan sedani roha. Amin. Sudah pasti itu. Bapak Ibu yang diberkati oleh Yesus Kristus, mengapa mereka harus didoakan oleh Yesus tetap supaya tetap mereka berada di dalam satu kesatuan? Bukan berarti para murid dan orang yang percaya kepada Yesus tidak ada perbedaan, pastilah berbeda. Sedangkan satu ayah, satu ibu berbeda karakter, berbeda selera, berbeda prinsip. Apalagi sudah berbeda keluarga. Bapak Ibu yang diberkati oleh Yesus Kristus, biasa itu ada perbedaan. Karena berbedanya laki-laki dengan perempuan, maka dipersatukan oleh Allah. Amin. Coba perempuan sama perempuan, bersatu tidak? Tidak kan? Bahaya. Laki-laki dengan laki-laki juga tidak bisa dipersatukan. Tapi karena berbedanya prinsip, berbeda budaya, berbeda tujuan, tapi dipersatukan oleh Tuhan. Dan nyata itu di dalam rumah tangga kita. Berbeda dohamu, amang do dainang dijabu. Menang nasarupa do selerane ke nasi terus. Atau ada yang selera daging, ada yang selera ikan asin, ada yang selera ya di arsik. Kan berbeda kan? Siapa yang selama dia lahir mau seleranya ikan asin? Dang adong ate. Tapi ada juga yang selalu ada diselingi dengan ikan asin. Demikian juga dalam hidup kita ini ada perbedaan. Di dalam hidup kita, dalam rumah tangga juga ada perbedaan. Berbeda prinsip. Berbeda selera. Dan cara merespon juga berbeda. Menanggapi sesuatu juga berbeda. Apalagi berbeda budaya ya, ada yang datang dari Korea Utara, ada Korea Selatan, wah susah dipertemukan. Tapi ajaibnya Tuhan tetap persatukan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Yesus Kristus, di dalam keperbedaan prinsip, perbedaan hal-hal yang tidak menjadi persoalan, namun di dalam para hati murid dan orang yang percaya itu ada keinginan menjaga kesatuan meski ada perbedaan. Hebat ya. Demikian juga di dalam keluarga kita. Gereja kita. Kita berbeda. Sudah pasti. Saya datang dari Korea Utara, Bapak Ibu dari Korea Selatan mungkin ya kan. Suku kita berbeda. Situasi lingkungan kita berbeda. Tempat kita dibesarkan berbeda. Tetapi dipersatukan oleh Tuhan di rumah Tuhan ini mencapai satu tujuan untuk memuliakan nama Tuhan. Dengan satu kerinduan ketika kita datang ke rumah Tuhan, kita akan menerima berkat yang berkelimpahan. Dan semua yang hadir hari ini menerima berkat Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Yesus Kristus, ada keinginan menjaga kesatuan meski ada perbedaan. Mengapa itu terjadi? Karena kasih Tuhan di dalam diri murid dan orang yang telah menerima Injil lebih kuat, lebih menonjol. Bapak Ibu yang diberkati oleh Yesus Kristus, Kita bersatu bukan karena aku, bukan karena kepintaran, bukan karena pandai. Bukan. Tetapi memang kita dipersatukan oleh karena kasih Kristus yang mempersatukan kita. Jadi jauh di dalam rumah tangga kita, mari kita bina kesatuan. Begitu pentingnya persatuan di dalam rumah tangga kita. Amin Bapak Ibu. Jangan lebih mencintai handphone daripada orang tua kita ya anak-anak kami. Lebih mencintai handphone. Kalau tertinggal HP-nya, hidup ini setengah, sepertinya sudah setengah hidup. Padahal masih jauh perjalanan hidup kita. Aduh di mana, di mana? Hohar semuanya. Lebih banyak mendengar handphone daripada mendengar suara orang tua. Ketika dipanggil, ya nanti, nanti ujungnya tidak terjadi apa-apa. Orang yang patuh terhadap perintah dan nasihat orang tua, anaknya pasti berhasil. Karena kita selalu patuh di dalam kebenaran. Saya aminkan itu. Berkat Tuhan akan berkelimpahan kepada orang yang menghormati orang tuanya. Karena patuh, ajaran orang tua tidak pernah salah. Tak pernah orang tua kita menyuruh kita untuk mencuri. Burju maho sikola damang dah. Kan itu kan. Baik-baik belajar. Jangan nakal-nakal. Bapak Ibu yang diberkati oleh Yesus Kristus. Yesus berdoa kepada Allah supaya mereka muridnya menjadi satu. Sama seperti aku dan engkau satu. Kata Yesus. Kesatuan antara Allah dengan Yesus klop tidak bisa dipisah. Di mana diri Allah, disitulah diri Yesus sendiri. Paham kita kan? Yesus sendiri adalah Allah. Allah sendiri adalah Yesus sendiri. Demikianlah kesatuan para orang yang mengikut Yesus, para murid. Kesatuannya seperti itu. Di mana aku ada, di situ Bapak Ibu adalah ada. Bukan kita dirubah-rubah, tetapi kasih kita tetap ada. Menunjukkan bahwa kita adalah orang yang percaya, memiliki kasih. Kasih kita sangat klop, menyatu. Bapak Ibu yang diberkati oleh Yesus Kristus. Yesus doakan kita supaya satu, bersatu. Jadi kita bersatu, berada dalam kesatuan sebagai orang yang percaya. Karena dia yang membuatnya. Maka nyatalah dari kesatuan kita itu, sifat dasar Allah itu adalah kasih dan pengampun. Jadi orang yang mengampuni pasti ada kasih. Ada kasih pasti ada pengampunan. Karena berbeda tadi. Sudahkah kita mengampuni saudara kita? Jangan karena ya warisan berbeda. Wah, merdumu di tanah. Wah, kita yang tahu. Berarti kita belum mengenal kasih dasar Yesus itu di dalam diri kita. Padahal Yesus mau katakan kita bersatu. Orang yang bersatu itu ada pengampunan. Orang yang bersatu itu ada kasih. Itulah sifat dasar Allah. Itulah yang harus ada di dalam diri kita. Dan Yesus mau katakan supaya dunia melihat kesatuan mereka. Supaya orang tahu bahwa kita adalah orang yang percaya kepada Yesus nyata. Dari perilaku kita. Bapak Ibu yang diberkati oleh Yesus Kristus, jauhlah dari orang yang bersatu itu apa? Perceraian. Tapi tingkat perceraian, baik Kristen, baik agama yang lain sangat tinggi. Padahal di dalam kekristenan, orang yang dipersatukan Allah tidak boleh bercerai. Tetapi mengapa masih banyak hal itu terjadi? Bukan berarti roh pengampunan itu masih jauh dari kita. Bukanlah berarti bahwa roh kasih itu masih jauh dari kita. Bapak Ibu yang diberkati oleh Yesus Kristus, jauhkanlah dari diri kita gontok-gontokan dan hidup bersungut-sungut. Maka kalau itu akan jauh, maka kebersatuan pasti ada. Bapak Ibu yang diberkati oleh Yesus Kristus, supaya mereka yang percayakan Yesus hidupnya sempurna di dalam kesatuan. Kita mengakui bahwa yang sempurna itu adalah Allah sendiri, Yesus sendiri. Tapi dengan kasih Yesus kita mau disempurnakan. Disempurnakan di dalam kasih. Saling mengisi, maksudnya ya, saling mengisi. Kalau di sini kurang, maka datanglah pasangan untuk memenuhi. untuk saling mengisi dan saling peduli, saling menghormati. Tidak ada celah untuk dapat memisahkan kita. Dan di mana Yesus berada, di situlah kita baik, sangat baiklah Allah kita dan Yesus Kristus. Yesus mau di mana dia berada, kita pun berada di situ. Yesus telah persiapkan tempat buat kita, bukan hanya untuk menikmati kehidupan di dunia, nikmatnya dunia, tetapi Yesus mau didoakannya kita supaya kita juga yang percaya kepadanya menikmati hidup yang kekal. Jadi kehidupan sekarang bukan hanya hidup di dunia yang dipikirkan Yesus, tapi kita juga ikut menikmati hidup yang kekal, hidup sukacita, dan kekekalan itu berada dan ada bersama kita. Kasih yang diberikan Allah ada di dalam kita. Jadi pulanglah dengan damai. Letakkanlah dasar kasih di dalam hati kita masing-masing. Maka kebersatuan itu, apapun namanya persoalan, apapun namanya perbedaan, apapun namanya yang datang, kalau sudah ada dasar kasih di dalam hati kita, kebersatuan tetap ada bagi kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepada Tuhan. Oleh karena kemurahan-Mu, pentingnya buat kami bersatu. Bersatu di dalam rumah tangga kami. Bersatu di dalam kesatuan yang Tuhan buat. Bapa, kami berterima kasih kepada-Mu, anugerahilah kami dengan roh kesatuan. Sebab kami sangat membutuhkan pengampunan dan kasih daripada-Mu, maka kami juga sangat mau mengeluarkan kasih dan pengampunan terhadap siapapun, maka kesatuan tetap terjalin. Terima kasih ya Bapa atas kemurahan-Mu. Seluruh umat Tuhan akan pulang ke rumah masing-masing. Biarlah damai, sejahtera dan kasih Tuhan berada dan tinggal di hati kami semua. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Mari kita sama-sama mengucapkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus. Mari kita mulai. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Seluruh jemaat Tuhan kami undang untuk bangkit berdiri. Kita nyanyikan kepada Allah beri puji. Hanya dari Tuhan saja. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Syukur atas penyertaan Tuhan dalam ibadah kita ini. Amin. Shalom buat kita semuanya. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.